إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bisa bertemu di tempat yang mulia, di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dan memujinya setinggi-tingginya. Juga kita berterima kasih kepada pengurus masjid dan ketua DKN-nya dan semua yang ikut andil dalam terwujudnya acara ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang sifat-sifat munafik dan bahayanya terhadap agama. Tentunya munafik atau istilah nifaq ada dua. Yang pertama an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar, yaitu seseorang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada hari akhir, ternyata apa yang dalam hatinya bertentangan dengan itu semua. Artinya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Ini yang dikatakan nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Seperti beberapa tokoh-tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW yang mereka berpura-pura Islam padahal mereka kufar. Ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, idza laqukum qalu amanna, kalau mereka bertemu kalian mereka berkata kami beriman, wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi ketika sudah kembali ke grupnya, ke golongannya, mereka berkata, kami masih bersama kalian. Tadi kami cuma main-main, cuma berpura-pura. Ini kufur akbar atau nifaq akbar. Tetapi yang kita akan bahas adalah nifaq asghar, kemunafikan kecil, yaitu kemunafikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Yaitu seseorang menampakkan dirinya sebagai orang baik, ternyata orang itu kurang baik. Menampakkan dirinya seakan-akan orang yang masya Allah ahli ibadah, ternyata bukan ahli ibadah. Ila akhiri. Ikhwani fi din, azzakumullah. Mengapa kita bahas yang kedua? Karena saya berhusnuban bahwa kita di sini semuanya kaum muslimin, mukminin. Enggak ada munafik yang murni yang dalam keadaan hatinya kafir berpura-pura Islam, insyaallah. Enggak ada. Tetapi penyakit yang dijuluki dengan penyakit nifaq, yaitu sifat-sifat munafik kadang memasuki beberapa orang-orang Islam. Kadang merasuki beberapa orang yang sesungguhnya mereka muslimin, beriman pada Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya ini. Kata Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan, wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Empat perkara. Yang kalau empat perkara ini ada pada seseorang, berarti dia memiliki sifat nifaq atau munafik. Kalau memiliki sebagian daripadanya, berarti dia memiliki sebagian dari sifat kemunafikan, hingga dia meninggalkannya. Yaitu man idha haddata kadaba, yaitu seorang yang kalau berbicara dia berdusta. Wa idha wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji tidak ditepati. Wa idha khasama fajara, kalau bertikai berbuat fujur, melampaui batas. Wa idha ahada ghadara, dan kalau membuat perjanjian selalu dia yang melanggarnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan disebutkan dalam lafaz lain, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana. Kalau berbicara dusta dan kalau diberi amanat khianat. Maka kalau dikumpulkan dua hadis atau dua lafaz hadis ini, maka kita mendapatkan lima sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ya Rasulullah SAW menyatakan kalau lima ini lengkap ada pada seseorang, berarti dia munafik. Kalau ada sebagiannya, berarti ada sebagian sifat dari sifat-sifat munafik. Dan hadis ini ada sababul wurud. Kalau Al-Quran ada sababun nuzul, kalau hadis ada sababul wurud, sebab terucapnya. Dikisahkan waktu itu Ali bin Abi Thalib melihat Abu Bakar wa Umar dalam keadaan mukanya terlihat ada sesuatu yang dipikirkan dan berat. Maka beliau bertanya, "Malakum? Ada apa dengan kalian? Aku lihat kalian dalam keadaan berat, thaqilan." Maka disebutkan oleh keduanya bahwasanya sungguh kami barusan mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda-tanda munafik ada tiga. Kalau berbicara dusta, kalau diberi amanat khianat, dan kalau berjanji dikhianati. Siapa dari kita yang bisa selamat dari kedustaan atau bisa selamat dari sifat-sifat tersebut? Ini ketakutan mereka. Maka Ali pun sama merasa takut. Maka datangnya Rasulullah, apakah betul apa yang aku dengar, bahwa siapa yang memiliki sifat-sifat ini berarti munafik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iya, aku sudah menyampaikannya. Tetapi yang aku maksud adalah orang yang berbicara dengan yakin, dengan sadar bahwa dia sengaja-sengaja ingin berdusta. Dan orang yang berjanji dalam keadaan ketika berjanji sudah niat akan mengingkari. Dan ketika diberi amanat, dia menerima amanat dalam keadaan dia berencana untuk mengkhianati. Itu sifat munafik. Ikhwan ibn a'azakumullah, paling tidak ini agak sedikit menghibur orang-orang beriman bahwa apa yang mereka tergelincir padanya bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yani ketika dia berbicara ternyata salah. Itu bukan dusta yang dimaksud tadi. Walaupun di dalam bahasa Arab kadang disebut dengan kedustaan. Siapa yang berbicara tanpa ilmu, sembarangan berbicara. Kata Nabi, kadzaba, dia berdusta. Sesungguhnya tidak demikian keadaannya. Ini berbeda barakallahu fikum dengan orang yang merencanakan, aku ingin berbicara dusta agar mereka semua tertipu. Ini penting barakallahu fikum, definisi dusta yang dianggap sebagai sifat munafik, yaitu yang sengaja-sengaja direncanakan ingin mendustai muslimin mukminin. Demikian pula ketika berjanji ternyata engkau tidak berhasil menepatinya. Ya Allah, insya Allah jam 5, ternyata jam 6 baru sampai. Wah munafik. Sabar sebentar. Ini berbeda, dia berupaya ingin sampai jam 5 tetapi datangnya jam 6. Janjinya jam 5, terlambat karena satu dan lain hal. Ini bukan yang dimaksud. Tetapi munafik adalah yang dia berjanji dalam hatinya, saya akan khianati. Saya tidak akan tepati. Saya akan selisihi apa yang saya janjikan. Ini sifat munafik. Demikian pula sifat-sifat lainnya yang benar-benar dia niat untuk menyelisihi dan niat untuk menyalahi apa yang dia ucapkan. Ikhwani fidina azakumullah, kita lihat satu persatu. Yang pertama disebutkan di antara sifat munafik adalah an yuhaditha bihadithin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadibun lah. Seorang yang berbicara kepada orang yang mempercayainya. Ini jahatnya sifat nifaq. Orang tadi percaya kepadanya, dia sampaikan, ternyata dia berdusta kepadanya, membohongi orang yang telah percaya kepadanya. Demikian disebutkan dalam musnad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaburat khianatan an tuhaditha akhaka haditsan wa huwa laka musaddiq wa anta bihi kadzib. Sungguh sebesar-besar pengkhianatan adalah engkau berbicara pada saudaramu, saudara yang percaya kepadamu, ternyata engkau berdusta kepadanya. Itu sebesar-besar pengkhianatan. Artinya sahabatmu percaya kepadamu, menganggap kamu jujur, ternyata engkau berdusta kepadanya. Ini akbar khianah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana yuqal an-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. Kata Al-Hasan bahwa yang namanya kemunafikan adalah perbedaan antara kesendiriannya dengan ketika di depan manusia. Di depan manusia bersikap baik, di depan manusia seperti orang saleh, ternyata ketika di sendiriannya dia ahli maksiat, pendosa, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya kedustaan. Ketika dia bergaya dengan gaya orang saleh, ternyata tidak jujur, itu adalah sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Wal qawl wal amal wal madkhal wal makhraj, berbeda antara ucapan dan perbuatannya, berbeda antara tempat masuknya dan tempat keluarnya, berbeda antara sir wal alaniyah, dohirnya dan batinnya. Dohirnya terlihat orang baik, batinnya ternyata dia bukan orang baik. Ini ikhwani fidina azakumullah, di antara sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak ditepati. Sudah kita katakan tadi ada dua jenis. Ada orang yang berjanji dan niat untuk menepati, ternyata karena satu dan lain hal tidak menepatinya. Itu jenis pertama. Jenis kedua, orang yang berjanji dengan niat menyelisihinya. Yang ini, yang kedua inilah yang sifat dari sifat-sifat munafik. Ketika dia janji dalam hatinya, saya akan selisihi. Amdan, dengan sengaja-sengaja, niat dia ingin menipu kaum muslimin. فهذا صفة من صفات المنافقين. Itu salah satu sifat dari sifat-sifat para munafik. Ikhwani fiddin a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan gampang-gampang berjanji kalau engkau tidak bisa menepati. Jangan berkata insyaallah kalau engkau memang tidak bisa. Sekarang ini insyaallah seperti penolakan secara halus. Nanti datangnya insyaallah, padahal dia enggak pengin datang karena enggak bisa. Harusnya jangan bilang insyaallah, maaf saya sepertinya tidak bisa, saya ada halangan ini dan itu, mohon maafnya dan insyaallah saya akan datang di pada waktu yang lain. Ini ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang seperti ini sering terjadi dan dianggap remeh. Ini nanti saya kasih, manggil anaknya, kemarilah aku akan beri. Ketika datang tidak diberi apa-apa. Ini juga janji yang tidak ditepati. Bahkan termasuk jenis kedua, orang tua tadi niat memang gak pengen ngasih agar anak itu mau datang. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, kata beliau, man qala li sabiyyin, siapa yang berkata pada anak kecil, ta'al haka tamran, ini aku beri kurma, thumma la yu'ti, kemudian tidak diberi, qala fahiya kadzbatun, itu sudah cukup sebagai kedustaan. Menjanjikan sesuatu tapi tidak ditepati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka hendaklah kalau memang ingin menjanjikan sesuatu, siapkan. Ketika seorang ibu memanggil anaknya, mari kemari, u'tik, aku beri kamu sesuatu. Rasulullah bertanya, apa yang mau kau berikan? Kata ibu tadi, kurma. Bagus. Kalau engkau berkata akan memberikan tapi engkau tidak memberikan sesuatu, tercatat engkau sebagai orang yang berdusta. Ikhwani fillah a'azakumullah. Sedangkan kedustaan itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, iyyaka wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Wal fujur yahdi ila an-nar. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena kedustaan membawa kefajiran, kejelekan, dan kejelekan membawa kepada api neraka. Wa innar rajul la yakdhib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Ada seseorang yang berdusta dan terus berdusta sampai di sisi Allah tercatat sebagai pendusta. Tetapi sebaliknya yang dianjurkan, 'alaikum bisidqi, atas kalian hendaklah bersikap jujur. Apakah kepada orang dewasa ataupun kepada anak-anak? Pada orang dewasa karena itu hak mereka untuk kita jujur pada mereka, pada anak-anak kita memberikan dua. Hak mereka dan pendidikan untuk mereka. Hak mereka untuk kita jujur padanya dan hak mereka untuk kita ajarkan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan kejujuran. Dan termasuk kejujuran adalah menepati janji-janji yang sudah dijanjikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dari sifat munafik adalah idza khasama hajara. Kalau bertikai, berbuat fujur. Apa itu fujur? Fujur adalah keluar dari kebenaran kepada kebatilan. Keluar dari garis-garis yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Menyelisihi hukum-hukum syariat. Kalau sudah bertikai, pokoknya hatinya puas. Dia akan lakukan segala hal, walaupun batil. Walaupun melanggar syariat. Melanggar hukum Allah. Walaupun tidak sesuai dengan sunnah, dia tidak peduli. Ini namanya fujur. Dan termasuk fujur, berbicara dengan ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan yang dusta dan palsu. Sehingga sifat-sifat tadi sebenarnya saling berkaitan. Dusta, menyelisihi janji, dan fujur. Dusta, menyelisihi janji. Menyelisihi janji itu berdusta. Yaitu, berjanji, ternyata bohong. Tidak mau menepatinya. Fujur juga maknanya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak tepat atau alias dusta, memfitnah. Ketika musuh bermusuhan dengan seorang, dia bikin fitnah. Ini orang begini begini padahal tidak. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijal al-aladul khasim." Sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang yang paling keras kalau bermusuhan dan paling khasim, pandai bersilat lidah dengan kedustaan. Ikhwanu fillah azakumullah, karena kadang-kadang manusia yang pandai bersilat lidah bisa menggambarkan yang hak jadi kebatilan. Sebaliknya bisa menggambarkan yang batil sebagai kebenaran. Dengan permainan kata-kata, dia bisa menyatakan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini bahayanya al-qasim. Maka kata Nabi, abghadar rijal ilallah, yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad al-khusam, yang paling keras kalau permusuhan, kalau bermusuhan ekstrim, dan ditambah lagi khasim, pandai berdebat dan bersilat lidah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, innakum latahtasimuna ilayya wala'alla ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi. Kalian seringkali menyampaikan pertikaian kalian kepadaku, sedangkan sebagian kalian ada yang pandai berbicara daripada yang lain, yang ini lebih pandai daripada yang itu. Wa innama aqdi ala nahwi ma asma, dan aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang ternyata hujahnya dibenarkan olehku karena pandai berbicara, kemudian aku memberikan haknya orang lain kepadanya, fala ya'khudhuhu, hendaklah jangan diambil. Fa innama aqta'a lahu qit'atan minan nar, karena sesungguhnya aku memberikan padanya potongan dari api neraka. Artinya, Rasulullah SAW sebagai manusia mengatakan, aku mendengar alasan-alasan kalian. Kadang-kadang ada yang pandai berbicara dan aku mengira dia yang benar. Kemudian aku memberikan haknya yang ternyata bukan hak dia, hak lawannya. Maka kalau sampai terjadi seperti itu, sesungguhnya yang aku berikan adalah potongan api neraka kepadanya. Fala ta'khudhu, jangan kau ambil dia. Wa inna minal bayani la sihra, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, inna minal bayani la sihra, hadis rawahu Muslim dari Ammar bin Yasir. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya. Dari antara penjelasan ada sihirnya. Ikhwan ibn Azzaqul, apa maknanya? Maknanya kadang-kadang dengan penjelasan dan pandainya berbicara bisa terbalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kamu pencuri, maling, kamu begini dan begitu. Habis waktu ya. Baik. Ternyata dia berkata, saya itu orang baik, kata si maling tadi, karena saya itu sesungguhnya memberikan kesempatan pekerjaan pada polisi dan satpam. Kalau saja tidak ada maling, gak ada pencuri, gak ada orang jahat, apa manfaatnya polisi dan apa manfaatnya para penjaga? Apa hal? Mereka enggak punya lapangan pekerjaan. Mereka punya lapangan pekerjaan karena kami. Ini silat tiga namanya. Bisa dibalik jadi orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da shalatil isya bi'idznillah ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran.